Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa bersama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Mudah-mudahan Anda sudah mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah yang luar biasa selama di bulan Ramadan ini, penuh dengan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat di hati Anda. Dan kalau pada episode sebelumnya Tafsir Al-Misbah itu sudah sampai ke surah As-Saffat ayat ke-49, maka episode kali ini kita akan mulai dari ayat ke-50 tentunya bersama Pak Qurais Shihab. Assalamualaikum Pak Qurais. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik sekali, saya senang banget ketemu Pak Qurais lagi. Luar biasa rasanya, tenang gitu ya, bahagia sekali di hati ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini juga bersama Firni Ismail, teman saya. Assalamualaikum Firni. Pak Qurais. Apa kabar? Kita nanti ngobrol-ngobrol mengenai surat ini atau apapun pertanyaan Firni siap dijawab oleh Pak Qurais ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dimulai dari ayat ke-50, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50 ini lanjutan dari ayat-ayat yang lalu. Di ayat-ayat yang lalu itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang durhaka, dan balasan yang akan mereka terima. Setelah itu berbicara tentang penghuni sorga dan balasan serta ganjaran yang akan mereka terima. Nah, itu memang Al-Quran ada kebiasaannya. Kebiasaan itu adalah memaparkan dua hal yang bertolak belakang untuk mempersilahkan Anda memilih. Ini loh, ada terhidang yang semacam ini, ada neraka yang merupakan dampak dari amalan-amalan ini, ada sorga yang merupakan hasil dari amalan-amalan ini, terserah mau pilih yang mana. Nah, jadi ayat yang lalu itu berbicara tentang hal tersebut dan berbicara tentang sorga dan ganjaran yang akan diterima oleh penghuninya. Ini lanjutannya. Lanjutan ini berbicara tentang salah satu peristiwa yang terjadi di antara penghuni sorga. Apa dia katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Penghuni sorga ini saling mendatangi dan bercengkrama. Ya kan? Ini suku diri ini, oke deh, mari kita silaturahmi bersengkrama. Qala qa'ilun minhum, salah seorang dari antara mereka itu berkata, saya dulu waktu di dunia punya teman. Teman saya itu berkata pada saya, apa kamu termasuk orang yang percaya bahwa ada hari kemudian, waktu di dunia. Waktu di dunia kamu percaya, kamu ya kamu percaya kamu pada Tuhan Maha Esa itu percaya kamu, a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la madinun. Apakah kamu percaya bahwa kalau kita mati dan kita sudah bercampur dengan tanah dan badan kita sudah tinggal tulang belulangnya, apa kita masih mau dibangkitkan lagi untuk dimintai perhitungan? Terus kata ini yang tadi itu, ayo yuk kita cari dia. Hal antum muttali'un, maukah kamu, ini kan bercengkrama, maukah kamu pergi mencari di mana orang itu, teman saya itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka bersama-sama pergi mencari, ditemukanlah temannya itu di tengah-tengah api neraka yang berkobar-kobar. Oke. Saya lanjutkan dulu. Qalat Allahi in kitta latufdin. Dia temannya yang tadinya di dunia ini berteman dengan dia yang masuk surga ini, dia berkata kepadanya, demi Allah, kamu hampir saja menjerumuskan aku. Ya, kalau saya tadi terpengaruh oleh ucapanmu, keraguanmu, saya juga bersama kamu. Untung saya tegar. Nah, saya mau berhenti di sini sejenak. Ada kesan bahwa sebenarnya bisa saja seorang muslim yang masuk surga ini memiliki teman non muslim. Ya kan? Ini kan dia punya teman. Okay. Tidak ada salahnya Anda berteman dengan dia. Yang salah kalau Anda terpengaruh dengan keburukannya. Ya kan? Ya, ya. Nah, kita sekarang katakanlah kita punya non muslim, teman non muslim. Teman non muslim berbisnis dengan dia. Teman kan? Ya. Silahkan dia dengan kepercayaannya, saya dengan kepercayaan saya. Nabi pun waktu hijrah ke Madinah itu ditemani oleh non muslim. Tapi dia tidak mempengaruhi Nabi. Nabi tidak memaksa dia untuk memeluk Islam. Tujuan sama, bersama-sama saling bantu-membantu untuk menuju ke Madinah. Memang. Kalau teman itu mempengaruhi Anda, atau teman itu demikian kuat kepribadiannya sedangkan Anda tidak kuat kepribadian Anda, hati-hati. Ya kan? Nah, itu sebabnya di sini istilahnya qorin. Qorin itu artinya menyertai. Teman yang menyertai. Teman itu bertingkat-tingkat. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada teman biasa, teman kuliah. Ada teman kuliah tapi hatinya apa namanya terpaut dengannya. Udah pacaran. Ada teman hidup. Semua teman menikah. Ada teman yang sedemikian akrab sehingga cintanya masuk ke relung-relung hati seseorang. Teman juga. Nah, ini ada tingkat-tingkat pertemanan. Yang paling tinggi itu Khalil, istilahnya Khalil. Nabi Ibrahim dinilai atau dinamai Khalilullah, temannya Allah yang cinta Allah itu masuk ke relung hatinya. Nah, tapi ada teman biasa kok, teman. Oh iya, ya teman saya naik bus bersama-sama. Teman. Nah, ini yang kita harus, yang kita ingin garis bawahi, bahwa jangan lantas melihat seseorang berteman bersama orang lain walaupun non muslim, agama melarang itu, tidak. Silahkan berteman, tapi jangan sampai pertemanan itu mempengaruhi keyakinan Anda, kepribadian Anda juga jangan sampai dipengaruhi. Anda berteman dengan orang asing lantas ambil kepribadian dia, tidak. Kita harus jaga. Oke, kita sampai di situ dulu. Oke, Pak Kurais. Saya mau tanya sebentar, boleh? Nanti habis ini dong. Nanya terus. Jangankan Firni, saya juga sudah siap dengan banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan Anda. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Di hari kemudian nanti ada orang yang durhaka menggigit jarinya. Menggigit jarinya artinya menyesal. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah As-Saffat. Tadi kita ingin lanjutkan lagi dari Pak Kurais, tapi Firni udah pingin nanya nih, kayaknya gak sabar. Jadi kita kasih kesempatan dulu untuk Firni bertanya langsung kepada Pak Kurais. Silahkan. Sebenarnya silahkan. Dari yang awal tadi yang ada kalimat bahwa kita juga belajar sebagai umat muslim, kita harus bersilaturahmi, menjalin hubungan dengan orang banyak gitu kan. Saya mau tanya sama Pak Kurais, ada teman saya, entah kenapa mungkin dia sedikit menutup diri dan mengurangilah yang namanya berteman. Walaupun temannya baik, walaupun teman pengajian atau teman bermain gitu ya. Tapi dia mengurangi sama sekali dengan yang namanya berteman. Apakah itu bahaya untuk, kan kita semua pengen menjadi ahli surga. Insya Allah. Amin. Nah tapi kalau ada karakter orang seperti itu bagaimana Pak Kurais? Iya, kita tidak bisa, tentu ada sebabnya, ya. Boleh jadi dia sangat berhati-hati melihat bahwa jarang ada yang dia kenal orang baik. Ya. Boleh jadi dia sangat berhati-hati bahwa siapa yang dikenalnya selama ini memiliki kekurangan yang bisa mempengaruhi jiwanya. Ya kan? Ya. Bisa jadi juga dia mengidap penyakit jiwa. Ya, betul. Ya. Ya boleh jadi tidak mau bergaul kan ada yang dinamai orang tertutup dan orang terbuka dalam psikologi ya kan, ya kan? Jadi bisa jadi. Nah itu harus dicari penyebabnya. Tapi pada prinsipnya orang yang jiwanya sehat itu terbuka. Ya dia terbuka, dia akan bergaul dengan orang yang punya kepribadian yang utuh, yang ini walaupun orang itu tidak seagama dengan dia, tidak sependirian dengan dia, tapi sebagai manusia dia adalah saudara. Betul. Ya, dia adalah bisa menjadi teman. Karena itu ya, terbuka aja, tapi jangan jadikan dia kalau jahat. Kalau ini jangan jadikan dia teman yang akrab yang mempengaruhi Anda. Itu di dalam Al-Qur'an ada dikatakan ada satu orang, yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi. Di hari kemudian nanti ada orang yang durhaka menggigit jarinya. Menggigit jarinya artinya menyesal. Kenapa dulu waktu saya hidup di dunia tidak mengambil jalan bersama Rasul? Kenapa dulu waktu saya di dunia menjadikan si A itu teman akrab saya? Karena Anda bisa tahu seseorang walau tanpa melihatnya, walau tanpa mengenalnya, kalau Anda kenal teman akrabnya. Betul. Iya kan? Iya, iya. Anil mar'i la tasal wasal an qarini. Jangan tanya si A itu siapa. Tanya aja siapa temannya, siapa teman akrabnya. Jadi saya kira begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita banyak berteman ya. Betul. Ya, terbuka saja. Berteman. Jiwa yang sehat itu biasanya orangnya terbuka. Ya. Oke, kita lanjutkan. Demi Allah, engkau hampir-hampir saja mencelakakan saya. Gitu. Yakni apa? Seandainya saya ikuti sikapmu, saya juga ikut celaka padamu. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Seandainya tidak ada nikmat anugerah dari Tuhanku, aku pun akan masuk bersama kamu. Kita berhenti lagi sejenak di sini. Ini orang masuk surga. Ya kan? Dia mengakui bahwa keterhindarannya dari neraka dan masuknya di sorga itu semata-mata karena nikmat Allah. Ya. Bukan karena amal perbuatannya. Saya ini dapat anugerah Allah. Kalau bukan anugerah Allah, saya tidak masuk sorga. Amal saya itu untuk saya. Anda salat. Ilahi ta'ala itu untuk Anda. Anda sedekah itu untuk Anda. Jadi masuk sorga itu apa? Itu nikmat anugerah Allah. Jadi dia sadari, saya apa yang saya lakukan sebenarnya untuk diri saya. Ya kan? Ketika Allah memerintahkan Anda bersedekah, sebenarnya itu yang Anda sedekahkan bukan milik Anda. Ya. Allah yang kasih Anda. Terus Allah berkata, kasih sebagian orang lain. Di mana ini? Di mana ketika Anda melakukan satu produksi? Bahan produksi itu adalah ciptaan Allah. Anda hanya mengolah. Nah, seandainya bukan karena nikmat Allah, saya pasti akan ikut di sana. Kira, memang benar nih, kita tidak akan disiksa lagi. Nah, begini, ada orang kalau mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, lantas nampakkan kegembiraannya, memang begini ya, kita tidak akan mati lagi ya. Kita tidak akan disiksa lagi. Sebenarnya bukan ragu, tetapi ingin menampakkan kegembiraan yang luar biasa bahwa kita sudah terhindar dari siksa. Apalagi dikatakan afa ma nahnu bimayyitin illa mautatun al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Apakah kita tidak akan mati lagi? Ada orang biasa, ini nikmat ini terus atau hanya sementara nih? Apa kita nanti akan kembali lagi ke dunia? Kita bakal mati lagi nih. Bukan ragu, tapi kegembiraan yang meluap yang menjadikan dia berkata ini sesuatu yang luar biasa. Apa memang akan berlanjut ini atau tidak? Iya. Nah, itu illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim. Ini yang kita peroleh, sorga dan aneka kenikmatan, persahabatan, cengkerama dan sebagainya. Inilah keberuntungan yang sangat agung. Fauz al-Azim. Dalam bahasa Al-Quran, orang biasa berkata fauz itu kemenangan. Tapi kemenangan yang sesungguhnya itu adalah, pertama, diampuninya dosa Anda. Yang kedua, masuk surga. Amin. Amin. Itulah kemenangan. Kalau cuma menang sepak bola, menang dapat lotre, menang, itu bukan kemenangan yang agung. Anda mau kemenangan yang agung, Anda terbebaskan dari dosa. Karena kita semua orang berdosa, sedikit atau banyak. Nah, mau kemenangan, masuk surga. Maka di sini mereka itu yang masuk di sorga menyadari inilah kemenangan, inilah kemenangan yang luar biasa. Itu juga sebabnya kita biasa kalau lebaran ada ucapan kan, minal aidin wal faizin. Itu bukan, semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh ampunan Allah serta sorganya. Itu sebenarnya maksudnya. Makanya menjadi kemenangan. Kemenangan. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Pak Quraisy ya, Firni sebentar lagi. Dan mudah-mudahan Anda tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Beramal untuk memperoleh sorga dan ampunan ilahi itu bukan berarti sekedar ibadah ritual. Lanjut lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab, saya Hilbram Dunar, Firni Ismail di sini. Kita lanjutkan lagi Pak, untuk diteruskan. Iya, jadi kita tadi menyampaikan bahwa penghuni sorga ini saling berkunjung, saling bercengkrama, datang kepada melihat temannya yang berada di tengah kobaran api itu. Kemudian mereka bersyukur sambil berucap, apa memang kita tidak akan mati lagi, apa memang kita tidak akan tersiksa lagi. Tentu mereka mendapat jawaban yang meyakinkan mereka. Sehingga mereka berkesimpulan inna hadza lahuwal fawzul azim, sesungguhnya tiada mati lagi, kenikmatan yang berlanjut sampai tak terhenti ini itulah keberuntungan yang sangat agung. Super. Ya kan ya, itu insyaallah kita bisa mendapatkan itu. Okay. Belum. Udah mau nanya aja. Lanjutkan dulu Pak. Setelah ucapan-ucapan mereka ini, Allah berkomentar. Komentarnya itu pada ayat selanjutnya, ayat 61. Limis dihadza falya'malil amilun. Hai penghuni dunia. Untuk memperoleh yang semacam ini, hendaklah orang-orang yang melakukan kegiatan yang mengantar mereka memperoleh sorga dan ampunan Allah. Ya kan? Antar mereka. Jadi, saya ingin garis bawahi satu hal. Beramal untuk memperoleh sorga dan ampunan ilahi itu bukan berarti sekedar ibadah ritual. Di masjid, baca taslim, atau sholat tahajud. Bukan hanya itu, atau boleh jadi bukan itu yang penting dulu. Yang pertama satu, yang wajib laksanakan kewajiban Anda. Sholat, 5 waktu cukup. Apalagi yang wajib, puasa. Kalau sanggup, puasa. Haji, ada kewajiban. Sisanya Anda bebas melakukan apa saja. Mau sholat lima waktu, mau puasa dan sebagainya. Mau sorga, iya. Ada cara lain yang Anda bisa ini. Apa itu? Belajar. Belajar? Iya. Belajar. Maksudnya ya. Gimana Pak? Belajar. Belajar apa saja. Oh. Ya, mau kerja, pergi ke pasar. Itu juga cara untuk memperoleh sorga. Banyak jalan menuju ke sorga. Senyum. Salah satu cara untuk bersahabat dengan orang, membantu orang. Yang penting laksanakan dulu kewajiban. Jadi saya yang ingin saya garis bawahi, jangan beranggapan pesan Allah ini yang seperti inilah hendaknya kegiatan kalian itu untuk mencapai hal tersebut. Jangan anggap itu bahwa itu terbatas pada ibadah ritual. Banyak kebaikan. Ada seorang sahabat Nabi, setiap saat dilihat oleh Nabi di masjid dari pagi sampai sore sampai malam. Terus Nabi bertanya pada sekitarnya, orang ini apa kerjanya? Dia bilang, dia tidak ada kerja wahai Nabi. Siapa yang membelanjai hidupnya? Dia bilang, ada saudaranya yang kerja di pasar. Apa kata Nabi? Saudaranya lebih baik dari dia. Itu melaksanakan kewajiban sehari-hari yang ditetapkan Allah. Dan bergaul, berdakwah, mengajar, ramah pada orang. Yang seperti itulah kehendaknya kalian lakukan. Jangan hanya ini. Nah, itu juga sebabnya ada dalam Al-Quran. Dulu Nabi sholat tahajud malam. Sepertiga atau dua per tiga malam. Ada yang ikut. Sakit, tidak mampu. Kata Allah memberi alternatif. Berjuang. Belajar. Ini, itu alternatif. Alternatif yang bisa dilakukan. Kalau bisa digabung semuanya bagus. Iya kan? Yang kedua yang saya ingin garis bawahi menyangkut ayat ini. Jangan menduga bahwa mengharap sorga dan upaya menghindar dari neraka itu bertentangan dengan keikhlasan. Waktu sholat ingin dapat sorga atau tidak? Sorga sih. Tapi bukan menjadi melakukan itu tujuannya itu, tapi melakukan itu kalau saya ingat nanti kalau udah nggak bisa sholat lagi. Nah itu dia yang saya ingin katakan. Kita beribadah kepada Allah harus ikhlas demi karena Allah, ya kan? Nah, sekarang kalau beribadah mau dapat sorga, ikhlas atau tidak itu? Tidak. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Bacalah ini ayat kita ini. Sekarang itu sorga yang demikian hebat, kenikmatan yang demikian hebat. Yang seperti itulah hendaknya orang berusaha meraihnya melalui amal kegiatan positif. Jadi jangan pertentangkan keikhlasan. Karena apa? Karena ini Allah yang suruh kita. Bergegaslah untuk mendapat wasari o ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardhu 'inda. Bergegaslah untuk memperoleh apa? Pengampunan Allah dan untuk memperoleh sorga. Kita peroleh sorga. Kita peroleh sorga itu bergegas itu karena itu perintah Allah. Baik, Pak Quraish, kita kasih kesempatan dulu untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Ya, seperti apa pertanyaannya, kita lihat sama-sama. Ini dia. Assalamualaikum, nama saya Asif Araman. Saya ingin bertanya, bentuk dan kondisi surga atau neraka, apakah dapat dibayangkan, Pak? Itu dia, pertanyaannya, apakah kita bisa mengetahui kondisi seperti apakah surga dan neraka nanti, Pak Quraish? Yang pertama dulu, kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang sorga dan neraka, yang kita temukan itu ada kata masal, perumpamaan. Masalul jannah, perumpamaan sorga dan neraka. Kata-kata perumpamaan ini mengesankan bahwa dia tidak seperti itu persis. Itu hanya perumpamaan. Ya kan? Satu. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi lagi, bahwa Nabi bersabda di sorga ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh pikiran. Tidak pernah terbayang itu. Jadi kalau Anda mau berkata itu yang dilukiskan oleh Al-Quran itu sorga, sungai-sungai mengalir, itu pendekatan kepada Anda untuk Anda ngerti. Tetapi bukan seperti itu persis. Saya ambil contoh yang lain. Apa siksa yang paling terbayang dalam benak manusia? Siksa yang paling pedih itu yang terbayang pada umumnya manusia dibakar. Dibakar, betul. Ya kan? Maka digambarkanlah sorga membakar. Belum tentu membakar. Boleh jadi lebih dari itu. Boleh jadi kurang dari itu. Apa gambaran kenikmatan hidup yang menyenangkan? Apa itu? Ada apa namanya? Bidadari. Bidadari, ya kan? Oh iya ya, kan. Itu buat Anda. Ya buat saya. Ya, toh. Mungkin buat yang lain tidak. Ketemu orang-orang yang kita cintai lagi. Ketemu orang-orang yang dicintai. Ada tempat-tempat yang luas, pemandangan. Itu yang tergambar dalam benak kita. Tapi sebenarnya bisa jadi lebih dari itu. Bukankah Nabi berkata yang tidak terbayang? Ada Imam Ghazali ada beri contoh begini, menyangkut gimana sih sorga itu. Dia bilang kita tidak bisa bayangkan bagaimana. Yang penting puncak kenikmatan. Ada orang-orang tasawuf berkata itu kenikmatan, puncak kenikmatan itu bukan kenikmatan jasmani. Bukan kenikmatan jasmani. Kenikmatan rohani. Iya kan? Ya. Ada orang tampaknya menganggap udahlah yang enak itu ya pacaran, hubungan seks dan sebagainya, itu buat dia. Ada orang lain berkata tidak. Ada kenikmatan nafsani, ada kenikmatan rohani. Saya beri Anda contoh lagi. Kalau kita punya anak keluar main layangan, kita persis kembali dari kantor, masuk rumah bersama anak, kita kehausan, buka kulkas, mau minum. Tiba-tiba anak kita datang, kehausan mau minum. Anda minum atau kasih anak Anda? Kasih. Kenapa? Yang mana lebih nikmat? Anda yang minum atau lihat dia minum? Lihat dia minum. Itu minum. Kenikmatan rohani. Oh. Iya kan? Tapi saya lebih menikmati kenikmatan rohani loh. Walaupun ada lebih tersiksa ya kayak. Ada orang-orang berkata sorga itu kenikmatan rohani. Tapi kalau saya ditanya, saya bilang saya mau dua-duanya. Amin. Kita satu tangan dulu sampai di tempat Christ. Semakin menarik ini pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Orang-orang yang bergelimang dosa ini apabila tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk ke neraka. Dibersihkan di neraka. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Langsung saya berikan kesempatan Firni yang dari tadi udah. Saya boleh nanya gak? Iya. Saya boleh nanya gak? Udah saya tahan ini. Soalnya ada dua item yang berbeda. Satu silakan. Berkaitan dengan neraka dan surga. Satu berkaitan dengan nikmat rohani. Yang neraka dan surga dulu ya. Okay. Itu karena yang pertama tadi kita bahas ya. Benar gak Pak Quraisy ada yang udah masuk neraka lalu diangkat ke surga? Hal apa yang membuat seseorang bisa mengalami seperti itu? Begini, bagus. Dosa bermacam-macam. Ada dosa yang paling besar, mempersekutukan Allah. Selain itu, dibawanya ada. Nah, orang sekarang di hari kemudian akan dituntut dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, percaya pada Allah, tapi bergelimang dosa. Iya. Nah, orang-orang yang bergelimang dosa ini apabila tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, itu akan masuk ke neraka. Dibersihkan di neraka. Sebelum terlalu bersih, Allah bilang, udahlah, masukkan dia ke surga. Nah, itu ada dalam satu hadis dikatakan begini. Ada orang, ini yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga. Itu ulama-ulama menjelaskan itu dalam ketika menafsirkan satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang surga dan neraka. Dia di neraka. Kemudian Allah berkata pada malaikat, sudah, suruh dia menghadap. Maka orang tersebut ditanya dalam dua tanda petik oleh Allah, bukankah kamu dulu pernah melakukan ini, dosa-dosanya? Ya, ya Allah, benar. Dalam hatinya, kata hadis itu, wah rupanya saya diangkat ini untuk disiksa baru nih. Saya masih akan dikembalikan lagi ke neraka ini kalau begini. Yes. Terus Allah berfirman, saya ampuni kamu, ayo masuk surga ke sana. Allah Maha Pengampun, sudah bersih nih atau sudah hampir bersih nih. Maka orang itu pergi menuju ke surga. Sampai di pintu surga dia lihat penuh sesak. Maka dia kembali pada Allah menghadap. Ya Allah, apa kamu mengejek saya, suruh saya masuk ini? Dia bilang, tidak, pergi, ada tempatmu. Pergi lagi dia, penuh sesak lagi dia. Dia kembali lagi. Allah berkata, masuk. Ada tempatmu di sana lebih luas dari bumi dan langit. Lebih luas dari bumi dan langit. Jadi ada ya. Karena apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebabnya ada hadis mengatakan, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Bukan otomatis masuk surga. Dia dibersihkan dulu. Dia dicuci dulu. Bersih. Nah, karena itu juga orang yang mati dalam kemusyrikan itu Tuhan tidak ampuni. Paling tidak itu ketetapan hukum yang kita temukan dalam kitab Al-Quran. Yes. Kalau Tuhan nanti mau ampuni juga kita tidak tahu. Karena sorga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Okay. Pertanyaan berikutnya. Yang kedua ini keseharian Pak Quraish. Seperti tadi Pak Quraish bilang nikmat rohani. Dan untuk mendapatkan nikmat rohani itu kan perjuangan luar biasa. Contoh nih saya pengen bertanya yang sekarang saya alami. Saya punya dua anak. Menurut saya itu adalah anugerah amanah dari Allah. Amanah dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ya, saya dikasih bukan hanya untuk membesarkannya aja, tapi mendidik akhlaknya dan lain sebagainya. Bukan hanya sekolahnya aja yang tadi kita bahas. Akhirnya ada pekerjaan tuh yang agak saya skip, ada yang saya ambil, dipilah. Apa itu termasuk kufur nikmat atau menolak rezeki? Itu sebenarnya tinggal mengatur jiwa. Ya, karena saya ingin mengambil contoh, seandainya Anda, saya tidak mau kerja lagi, saya hanya mau peluk anak, mau didik anak, ya kan? Iya, tapi kangen juga Pak Quraish. Itulah itu kan, itu kan. Kangen juga untuk dunia pekerjaan, bukan, tapi bukan memilah. Bukan hanya kangen, boleh jadi ada orang yang justru bekerja untuk membiayai hidup. Betul. Jadi bagaimana diseimbangkan ini? Jangan larut dalam pekerjaan sehingga mengabaikan anak. Jangan juga larut dalam cinta anak sehingga harus diseimbangkan. Walaupun saya tidak, ada orang yang berkata sebenarnya dengan anak itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitas waktunya. Tetapi orang yang berkata begitu terkadang justru larut dalam pekerjaan katanya, padahal tidak demikian. Harus seimbang. Harus diberikan porsi yang cukup buat anak, diberikan juga porsi yang cukup untuk ini. Saya kira harus. Dan itu seperti Pak Quraish bilang tadi, bagian dari mengumpulkan pahala untuk surga juga. Betul, dengan bekerja, dengan bercengkrama, bahkan ketika bersama anak. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Masih lanjut lagi pembahasan kita, masih ada satu segmen lagi. Kira-kira apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin ya mewakili pertanyaan Anda yang menyaksikan Tafsir Al-Misbah? Jadi jangan kemana-mana. Tidak seorang pun yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa serta harapan dan keinginan. Orang tua bangka pun masih punya harapan. Mau lihat cucu saya hebat. Di sorga, begitu Anda masuk sorga, semua yang Anda inginkan Anda peroleh. Kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah, tadi Firni udah punya banyak pertanyaan dan juga dari Anda ya, dijawab oleh Pak Quraiz. Giliran saya sekarang, masih membahas mengenai penghuni surga ini, di mana kita ingin semua berada di surga ya Pak Quraiz. Di surga itu kan segala sesuatunya sempurna, indah. Tapi apakah ada ketidaktenangan dalam hati kita yang bisa muncul di sana? Misalnya, tiba-tiba kita menginginkan sesuatu yang tidak kita dapatkan. Tiba-tiba kita kangen seseorang yang tidak ada. Apakah itu juga ada, Pak? Kalau di sorga? Kalau di surga. Sorga itu antara lain dinamai negeri kedamaian. Kita mohon Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yarhamus salam ahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian, engkau sumber kedamaian, masukkanlah kami ke sorga negeri kedamaian. Jadi Anda damai dengan diri Anda dan dengan lingkungan Anda. Keluhan adalah ketidakdamaian. Anda damai, itu satu. Yang kedua, kita lihat Allah berjanji bahwa di sorga Anda akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Lahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Mereka akan memperoleh apa yang diinginkan oleh hati mereka. Nah, sekarang kita lihat Allah mengatur sedemikian rupa sehingga Anda tidak menginginkan sesuatu yang tidak wajar buat Anda. Di surga? Di surga. Oke. Di sini, boleh jadi kita masih menginginkan sesuatu yang tidak wajar. Ada orang bodoh, tidak kerja, ingin punya kendaraan yang mewah. Tidak. Akan ada keinginan. Tidak seorang pun yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa serta harapan dan keinginan. Ya tahu? Orang tua bangka pun masih punya harapan. Mau lihat cucu saya hebat. Iya kan? Di sorga, begitu Anda masuk sorga, semua yang Anda inginkan Anda peroleh. Tetapi Tuhan, bisa jadi Anda berkata begini. Ya toh, saya ini berada di pinggiran sorga. Ingin saya di atas di sana. Iya kan? Begitu. Itu tidak akan muncul dalam benak Anda. La yarjuna anha hiwala. Mereka sudah tidak mau beranjak pindah dari tempat mereka itu. Saya pernah ibu saya, mungkin tidak apa kita cerita, waktu pindah ke Jakarta pertama kali di satu rumah yang sangat sederhana, mobil sederhana. Setelah sekian lama tinggal, ada rezeki. Anak-anaknya mau belikan dia mobil, mau kasih pindah dia ke rumah yang lebih besar. Apa kata? Enggak usah, saya sudah senang di sini. Orang yang masuk di sorga itu sudah senang dengan nikmatnya, sudah tidak ada keinginan yang lain, sudah merasa ini sudah hebat sekali. Jadi tidak ada keresahan, tidak ada keinginan, dia sesuaikan dengan kedamaian itu di dunia. Bisa terusik kalau Anda mendambakan sesuatu yang Anda tidak mampu miliki. Betul. Ya toh? Betul. Ya. Damai itu orang walaupun rumahnya kecil. Jangan memimpikan sesuatu di luar kemampuan Anda. Iya, baik. Terima kasih Pak Quraiz. Surga itu adalah tanah kedamaian. Iya. Kita boleh masuk pada kesimpulan. Iya, kita ingin masuk ke kesimpulan. Yang pertama saya kira kita bisa lihat bahwa penghuni sorga itu saling bersahabat, saling kunjung-mengunjungi, saling bercengkrama dan lain-lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu kenikmatan yang tiada taranya. Kalau kita bisa wujudkan itu dalam kehidupan kita berbangsa, bertanah air, saling berkunjung, saling ini, saya kira itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah beranggapan orang yang berlainan bangsa, berlainan kepercayaan, berlainan agama dengan Anda tidak bisa menjadi teman seiring Anda. Berjalanlah bersama, karena orang lain itu hanya satu dari dua. Yang pertama, saudara Anda seagama atau saudara Anda sekemanusiaan. Dia sama-sama manusia. Ya. Orang Jawa bilang dijadikan manusia. Jadikan dia manusia. Dia juga punya perasaan. Boleh berteman dengan siapapun kecuali yang pertama dengan setan, karena pasti dia tidak tulus pada Anda. Orang yang beda agama bisa jadi tulus pada Anda. Boleh berteman dengan siapapun asal Anda berhati-hati, jangan sampai keperbedaannya yang buruk mempengaruhi Anda. Yang ketiga yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa sorga dan aneka kenikmatan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini masih jauh ke depan, ya kan? Kalau Anda berbicara tentang masa depan, jangan hanya melihat masa depan itu pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Masa depan itu sesudah kehidupan dunia ini. Ya. Berusahalah memperoleh itu, dan usaha untuk memperoleh sorga dan menghindar dari neraka itu dilakukan dengan melaksanakan pertama kali kewajiban, lalu memilih apa yang Anda cenderung dari kebaikan untuk lakukan. Tidak harus selalu, kalau bisa himpun semuanya bagus, tetapi sekuat kemampuan lalu serahkan pada Allah. Saya kira itu yang bisa kita ambil kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk usianya. Firni cukup jelas ya. Nanti habis ini kalau mau nanya silakan nanya lagi. Iya. Tapi waktu kita sudah habis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Besok kita kembali bertemu di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.